إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين يا سهرمتي. Kita masuk pada bab yang berikutnya dari kitab At-Tauhid dengan syarahnya Fathul Majid, yaitu bab man tabarraka bisyajaratin aw hajarin aw nahwihima, yani bab tentang siapa yang bertabarruk mencari berkah, mengharap berkah dari pohon-pohonan atau dari batu-batuan. Berkata musannif rahimahullah, bab man tabarraka bi syajaratin aw hajrin wa nahwihima, disebutkan dalam syarahnya ay ka buq'atin aw qabrin, batuan pepohonan, maksudnya seperti buq'ah, satu tempat tertentu, aw qabrin, kuburan tertentu dan sejenisnya. Ay wa huwa musyrik, maksudnya siapa yang mencari berkah dari kuburan atau dari tempat tertentu, dari batu tertentu, pohon tertentu, ay wa huwa musyrik, berarti orang demikian telah jatuh ke dalam kesyirikan atau orang yang melakukan perbuatan syirik. Qala al-musannif rahimahullah, al-musannif wa syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah menyatakan qaulullah ta'ala dan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, afara'aytumul lata wal 'izza wa manata tsalitsata al ukhra alakum adh-dhakar wa lahu al untha tilka idan qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. Dibacakan oleh Syekh, disebutkan oleh Musannif rahimahullah dalam bab ini ayat Allah SWT dalam surat An-Najm ayat 19 sampai ayat ke-23. Allah SWT menyatakan afara'aytumul lata wal 'izza, tidakkah kalian melihat Lata dan 'Izza, ini berhala Lata dan berhala Uzza, wa manat tsalitsata al-ukhra, dan juga manat yang ketiganya, Alakumul dzakar walahul untha. Apakah bagi kalian laki-laki, bagi Allah perempuan? Dzalik, yang demikian atau tilka, idan qismatun dhiza, itu sungguh pembagian yang tidak adil. Mereka benci pada anak-anak wanita dan mereka tidak mau memiliki anak perempuan, tetapi giliran berhala-berhala mereka katakan ini anak-anak perempuan Allah. Astagfirullah. In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum. Kata Allah selanjutnya, itu tidak lain kecuali nama-nama yang kalian beri nama mereka. Ini dari kalian sendiri dan dari bapak-bapak kalian, dari nenek moyang kalian. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah menurunkan satu hujjah. Enggak pernah menurunkan satu bukti pada mereka. In yattabi'una illa dhann. Mereka tidak lain kecuali mengikuti prasangka dan apa yang dimaukan oleh hawa nafsu. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda. Padahal telah datang kepada mereka dari Rabb mereka al-huda, bimbingan, hidayah, ilmu, petunjuk. Qul inna a'udzubikumullah. Demikian terjemahan ayat ini kurang lebih. Dan dikatakan dalam syarahnya oleh Syekh Sulaiman Al-Usaid dan diringkas oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Usaid rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka semuanya, masyaallah, ulama, amilin, keturunannya keturunan yang tayyibin, masyaallah, rahimahumullah wa jami'in. Kata beliau, kata pensyarah, wa kanatil lat li thaqif. Latta, Uzza dan Manat adalah berhala-berhala yang dibesarkan dan diagungkan oleh mereka, kaum jahiliyah. Adapun yang pertama adalah Al-Lat, yaitu berhala yang dimiliki oleh suku Thaqif. Sedangkan Uzza adalah berhala yang dimiliki oleh suku Quraisy dan juga Bani Kinanah bersamanya. Dan juga yang Manat, berhala Manat adalah milik Bani Hilal. Wa qala Ibnu Hisyam, berkata Ibnu Hisyam, kanat li Hudailin wa Khuza'ah, bahwa Manat ini juga berhala yang diagungkan oleh suku Hudail dan suku Khuza'ah. Adapun bentuknya, Al-Lat disebutkan oleh jumhur membacanya dengan takhfif di ta. Afara'aitumul lata wal 'uzza, takhfif ditta, sehingga madnya mad yang biasa. Afara'aitumul lat, jumhur membacanya dengan tanpa tasdid. Adapun Ibn Abbas dan Ibn Zubair dan juga Mujahid dan Humaid wa Abu Saleh dan Ruwais wa Ya'qub, mereka membacanya dengan tasdid di huruf ta. Karena ta-nya bertasdid, maka mad-nya menjadi mad mutsaqqal kalimi. Maka dibacanya seperti abdallin. Afara'aitumul lata wal 'uzza. Karena tasdid di ta. Dua bacaan ini walaupun berbeda maknanya, tetapi yang dikandung sama. Afara'aitumul lata wal 'uzza dengan tanpa tasdid ta, dan yang kedua afara'aitumul lat wal 'uzza dengan tasdid pada huruf ta. Adapun yang pertama dikatakan oleh Al-A'masy rahimahullah, sammu al-lat min ilah. Adapun kalimat al-lat tanpa tasdid ta maknanya adalah ta'nits muannats dari al-ilah. Al-ilah mudzakkar dan ini al-lat muannatsnya. Sebagaimana Uzza adalah mu'annas dari Al-Aziz. Al-Aziz mudhakkar, Al-Uzza mu'annas. Qala Ibn Jarir, wa kanu qad syaqqu ismaha min ismillah. Kata Ibn Jarir, dan mereka mengambil nama-nama untuk berhala mereka dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. al-ilah, al-aziz, al-mannan. Tetapi mereka taknitkan. Mereka jadikan berhalanya dengan nama Allat. Ta'nits dari al-ilah. Uzza, ta'nits dari al-aziz. Dan Manat, ta'nits dari al-mannan. Dan demikianlah mereka menamakannya dari nama-nama Allah. Faqalu Allat mu'annas minhu. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Maka sungguh maha suci Allah dari apa-apa yang mereka katakan. Uluwan kabira, setinggi-tingginya. Qala wa kadza al-'izza min al-'aziz. Wa qala Ibnu Katsir, sedangkan Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan bahwa Al-Lat, yakni berhala mereka yang dinamakan dengan nama Al-Lat, kanat sakhratan baydha'a manqusha. Bentuknya adalah batu putih yang diukir. Alaiha baitun bitta'if, yang dibangun di atasnya rumah yang berada di daerah Taif. Lahu astarun wa sajinah, sebagaimana tempat-tempat keramat yang lainnya, tempat ini pun sama, memiliki tirai-tirai, kelambu-kelambu, dan memiliki sajinah, memiliki kuncen, juru kunci-juru kunci. Wa hawlahu fina'un mu'azzam 'inda ahli Taif. Kata Ibnu Katsir, dan di sekitar Lat ada halaman yang dianggap suci oleh penduduk Saqif, oleh penduduk Taif. Wahum as-Saqif min wa man tabi'aha. Saqif dan para pengikut Saqif. Yaftakhiruna bihi 'ala man 'adahum. Mereka membanggakan berhala Lata di atas suku-suku lainnya. Oh, kami punya Lata. Ini min ahya'il Arab. Banggakan dirinya dengan membanggakan sukunya dengan berhala Lata di atas seluruh kaum-kaum yang ada di sana atau desa-desa lain. Tentunya ba'da Quraisy. Tentunya setelah Quraisy. Karena Quraisy memiliki berhala yang katanya lebih hebat, yaitu Al-Uzza. Qala Ibn Hisham, fab'atha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Al-Mughirah ibn Syu'bah. Kata Ibn Hisham, maka diutuslah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Mughirah ibn Syu'bah, sahabat yang mulia, Mughirah ibn Syu'bah, untuk menghancurkannya. Maka berangkatlah beliau dengan pasukan kecilnya untuk menghancurkan Lat. Wa harraqaha bin nar, dan dibakar dengan api. Wa ala tsaniyah, sedangkan dengan bacaan kedua, tadi dengan bacaan pertama, Al-Lat adalah sebuah berhala yang bentuknya batu kotak putih yang diukir padanya, yang dibangun di atasnya bangunan seperti rumah dan diberi kelambu-kelambu dan ada juru kuncinya, yang dimiliki oleh suku Saqif dan Saqif sangat membanggakannya. Dan dihancurkan di zaman Islam oleh kaum muslimin dengan utusan Rasulullah SAW. Rasulullah mengutus Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun kalau yang kedua, ini bacaan yang kedua, afara'aitumul lat wal uzza, di tasjid dan di huruf ta. Qala Ibn Abbas, dikatakan oleh Ibn Abbas, kana rajulan yalutu sawiq lil hujjaj. Bahwasanya makna lat adalah isim fa'il dari latta yaluttu latun. Apa maknanya yalut? Membikin adonan kue atau mengaduknya. Itu dikatakan latta yaluttu lat, isim fa'il dari kalimat latta. Yani rajul yalutu sawiq lil hajj, yang seorang yang biasa membuat kue untuk para hujjaj, untuk orang-orang yang haji ke sana. Karena haji telah dilakukan oleh mereka sejak zaman jahiliyah. Walaupun dicampur dengan sekian kesyirikan dan sekian kebid'ahan, tapi ada musim-musim haji di kalangan Arab sejak zaman jahiliyah. Maka mereka memuliakan orang tadi karena membagikannya secara gratis. Dan dikatakan pula bahwa makanannya, kuenya sangat barokah dan seterusnya dan seterusnya. Falamma mat akafu ala qabrih, ketika mati maka mereka mengagungkan kuburannya. Demikian disebutkan oleh Bukhari dengan sanadnya dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya orang tersebut adalah orang yang membuat kue untuk orang-orang haji dan membagikannya pada mereka, orang saleh, orang yang baik, orang yang dermawan, orang yang memiliki sekian puji-pujian padanya, sekian keistimewaan. Maka ketika mereka kehilangan orang tersebut, mereka mencari, kemana si fulan yang biasa membuatkan kue untuk kami semua. Ketika dikatakan meninggal, mereka bertanya, mana kuburannya? Khamilina azakumullah, akhirnya di atas kuburannya diletakkan batu putih kotak, sakhratan murabba'atan bayda, di atas kuburannya sebagai tanda ini kuburan orang yang dulu membuat kue di atas batu ini. Batu tadi batu yang biasa mereka atau orang tersebut mengaduk adunan kue di atasnya. Khamilina azakumullah. Demikian diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Qala Ibn Abbas kana yabi' as-sawiq wa saman 'inda as-sakhra wa yasluhu 'alayha falamma mata dhalika ar-rajul 'abada as-saqif tilka as-sakhra i'daman li sahib as-sawiq. Dikatakan oleh Ibn Abbas bahwasanya orang tersebut menjual kuenya, diriwayatkan membagikan secara gratis. Diriwayatkan dia menjual kuenya dan juga samin di atas batu tersebut. Wa yasluhu 'alayha, dan ketika mereka mengaduknya dan membuat kue tersebut di atas batu tersebut, maka ketika mati orang-orang dari penduduk Saqif menyembah kuburannya sebagai pengagungan terhadap orang tersebut. Wa an Mujahid nahwahu. Demikian pula Mujahid menceritakan seperti itu juga. وقال فلما مات عبدوه رواه سعيد بن منصور. Kata Mujahid, ketika orang tersebut mati maka mereka menyembahnya. Qala bin Azakumullah, diriwayatkan juga selain Ibn Abbas Mujahid rahimahullah. وكذا روى ابن ابي حاتم عن ابن عباس انهم عبدوه وبنحو هذا قال جماعه من اهل العلم. Diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim dari Ibn Abbas bahwa mereka menyembahnya. Dan demikian pula diriwayatkan semirip dengan itu dari sekian banyak para ulama. Jama'atun minal ulama. Qultu. Aku katakan. Sekarang kata pensyarah. La munafat bainal qawlain. Tidak ada pertentangan antara dua tafsir tadi. Tafsir yang membacanya afara'aitumul lat tanpa tasydid, dan tafsir yang membacanya afara'aitumul lat dengan tasydid. Keduanya menafsirkan dengan berbeda, tetapi tidak bertentangan antara keduanya. Memang kalimat lat diambil dari kata ilah, tetapi juga diambil dari kata allatu, orang yang mati dalam keadaan dia dulunya seorang yang saleh, yang dermawan, yang membuat kue dan kemudian membagikannya pada manusia. Sehingga ikhwan fillah na'azakumullah, enggak ada pertentangan antara keduanya. Fa innahum 'abadu sakhrah wal qabr ta'alluhan wa ta'dhiman. Yang demikian karena mereka jahiliyah benar-benar menyembah berhala Latta dengan dua sisinya. Dianggap sebagai Tuhan, berarti dianggap ilah, tetapi mereka mu'annaskan dengan Allat. Dan juga karena sejarahnya mengagungkan seorang yang saleh, mengagungkan seorang yang baik, yang mereka anggap sebagai orang yang suci masya Allah, maka mereka muliakan kuburannya dengan menyembahnya. Khamilina azakumullah, maka menyembah berhala, menyembah kuburan, apakah karena menganggap sebagai pemuliaan orang saleh ataupun karena menganggap sebagai Tuhan, sama saja. Karena perwujudannya adalah peribadatan kepada berhala. Kita akan lanjutkan insyaallah ba'da zuhur bi'idnillahi ta'ala lebih rinci lagi tentang Lata, Uzza dan Manat. Mudah-mudahan kita mendapatkan kejelasan yang lebih gamblang dari para ulama bi'idnillahi ta'ala. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.